بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, dan kita sampai pada bab ma jaa fil kuhan wa nahwihim, bab tentang apa yang datang dari riwayat-riwayat, nas-nas, dalil-dalil tentang dukun-dukun dan sejenisnya. Ketika musannif mengatakan babu ma jaa fil kuhan wa nahwuhum, qala fi syarhihi, dikatakan dalam syarahnya apa makna al-kahin. Al-kahin huwa alladhi ya'khud an mustarik as-sam'. Kahin adalah orang yang mengambil berita dari pencuri-pencuri berita di langit, dari kalangan jin. Wa kanu qabla al-mab'ats katsiran. Mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam banyak sekali pencuri-pencuri itu. Wa amma ba'dal mab'ats fa innahum qalil. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka pencuri-pencuri berita di langit ini sudah semakin sedikit. Lianna Allah taala harasa as-sama. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga langit dengan lemparan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa taala kisahkan ucapan mereka para jin-jin tadi di dalam surat Al-Jin. Wa anna kunna naq'udu minha lis-sam'. Faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Kami dulu sering duduk-duduk di langit sana untuk mendengar-mendengar berita-berita langit. Tetapi sekarang ketika kami duduk-duduk ingin mencari berita-berita langit, kami dapati lemparan-lemparan bintang. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami tidak tahu apakah kejelekan yang diinginkan atau Rabb mereka menginginkan kebaikan. Dikisahkan pembicaraan-pembicaraan jin-jin tadi yang merasakan perubahan. Sebelum diutusnya Nabi, mereka gampang mencuri berita di langit. Tetapi setelah diutusnya Nabi, susah karena dilempar dengan lemparan-lemparan bintang. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Maka mereka bertanya-tanya, asyarrun urida biman fil ardi an arada bihim rabbuhum rasyada. Apakah kejelekan yang dikehendaki di muka bumi atau Rabb mereka menghendaki kebaikan? Ikhwani fi din, a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan aneh kalau dukun-dukun di masa lalu mujarab, manjur, kata-katanya banyak benarnya. Tetapi dukun-dukun sekarang palsu. Tidak ada dari mereka ucapan-ucapan yang benar. Bagaimana kok bisa yang dulu benar? Ada hikmah di balik itu yang Allah kehendaki. Sehingga ketika Raja Yaman bermimpi, maka dia panggil seluruh para penakwil-penakwil mimpi, dan kemudian dikatakan pada mereka, tebak mimpiku, kemudian takwilkan. Kata mereka, terangkan mimpimu, kami akan takwilkan. Tidak, kata Raja Yaman tadi, aku ingin kalian menebak mimpiku, kemudian tafsirkan. Kalau gitu kami gak mampu, bubar semua, tinggal dua saja. Dan itu ditulis dalam sirah Ibn Hisham. Hanya syiq dan satih. Syiq dan satih dipanggil di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Apa yang kau lihat tentang mimpiku? Engkau melihat begini, begini, begini. Ra'aital humamah kharajat min ardit tahimah wa akhadat kulla dhatin jumjumah. Sadaqta ya satih. Engkau benar wahai satih. Itu yang aku lihat. Dan itu menakutkan aku. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, engkau akan dikalahkan. Dan akan banyak pembantaian dan pembunuhan. Siapa yang mengalahkan kami? Iram ibn Diyazan. Dikisahkan terus, ha yadumu, apakah dia terus berkuasa atau dikalahkan lagi? Dikalahkan dengan ini dan itu. Sampai ditanya lagi, ayadumu mulku, apakah kekuasaannya terus? La, tidak. Bal nabiyun mursal, akan ada nabi yang diutus, yang dia akan memimpin dunia sampai akhir dahar. Tahu nabi akan datang, dukun-dukun ini tadi. Syekh dipanggil, sama beritanya, sajaknya beda, sajaknya saja yang beda. Namanya sij'ul kuhan, sajaknya kuhan. Rasulullah SAW tidak suka dengan seseorang yang bersajak dengan sij'ul kuhan. Apa sij'ul kuhan? Sajak-sajak tapi isinya batil. Sajak-sajak tetapi isinya sesuatu yang menyimpang. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu sekedar contoh. Apa hikmahnya ke waktu itu dibiarkan mereka mencuri berita langit? Atau dimudahkan, tidak diketatkan? Di antara hikmahnya, mereka tahu berita akan datangnya Nabi. Nasrani tahu akan datang Nabi dari Nabi mereka, Nabi Isa. Yahudi tahu akan datangnya Nabi terakhir dari Nabi mereka, Nabi Musa. Musyrikin tahu akan datangnya Nabi dari dukun mereka. Begitu terjadi, apa yang terjadi? Terkalahkan. Ini membuktikan kebenaran mimpi itu. Dikalahkan lagi oleh yang berikutnya. Ini lebih benar lagi, berarti persis seperti dikatakan, berarti sebentar lagi akan diutus seorang Nabi. Maka ketika diutus seorang Nabi, hampir semua pihak menunggu, tahu akan datangnya seorang Nabi dan seorang Rasul. Ala kulli hal, terlalu jauh keluar. Makna kahin adalah orang yang mengambil berita dari jin-jin yang mencuri berita di langit. Yang dulu sebelum diutusnya Nabi, mereka mudah mencuri berita di langit. Amma ba'dal mab'ath, adapun setelah diutus Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, fa'innahum qalil. Kadang-kadang mendapatkan berita baru terlempar dengan bintang, kadang-kadang belum mendapatkan berita sudah terlempar dengan bintang, sehingga kadang-kadang ada walaupun sedikit yang benar-benar dari berita langit dan ternyata benar-benar terjadi, tetapi mereka tambahkan dengan 100 kedustaan. Ikhwan ibnina a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah, aktsaru ma yaqa' fi hadhihi al-ummah, yang terbanyak terjadi di tengah umat ini, ma yukhbiru bihil jinnu mawaliyahum minal insi, yaitu apa yang dikhabarkan oleh jin-jin kepada wali-walinya dari kalangan manusia, anil asya'il ghaibah, tentang perkara-perkara ghaib, mimma yaqa' fil ardi minal akhbar, tentang apa-apa yang ghaib dari apa yang terjadi di muka bumi dari berita-berita. Fayadhunnul jahil kashfan wa karamah, maka orang bodoh mengira bahwa itu adalah kashfan wa karamah, itu adalah ilmu laduni, dikira itu adalah ilmu dari karamah para wali, padahal tidak ada. Jangankan para wali, para anbiya, para rasul tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu ghaib kecuali diberitakan beberapa perkara saja. Kalau diberitakan oleh Allah, maka bagaimana kita pun kalau diberitakan oleh nabi, maka kita tahu. Apakah nanti di akhir zaman akan muncul Nabi Isa? Turun? Naam. Apakah akan muncul Dajjal? Iya, saya tahu. Oh, kamu tanya ghaib? Itu kan ghaib. Ya diberitahu dalam hadis sahih. Demikian pula para anbiya diberitahu oleh Allah dengan wahyu. Adapun yang alimul ghaib hanya Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Kata Allah, dialah Allah yang alimul ghaib. Dan tidak pernah memberikan ilmu ghaibnya itu pada siapapun kecuali beberapa perkara yang diberitahukan kepada para nabi-nabi tertentu yang Allah beritahu. Ikhwan fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dukun-dukun tadi yang ternyata mengambil berita dari jin-jin yang mencuri berita di langit, mereka kadang mengaku sebagai wali dan katanya tahu yang gaib dari ilmu karomah. وقد اغتر بذلك كثير من الناس, dan telah tertipu dengan itu kebanyakan manusia, bahkan sampai mengira di antara syarat wali adalah tahu yang gaib. Ini orang baik, orang soleh, ahli zikir, sampai meningkat dari tingkat orang yang hakikat sampai pada tingkat kasyaf. Kalau sudah sampai di tingkat kasyaf, bisa melihat tabir gaib dan bisa membuka semua tabir gaib. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Artinya apa? Tingkat tarekat yang paling tinggi, tingkat kedudukan wali yang paling tinggi, kalau sudah ngaku Tuhan, saya tahu yang gaib, baru itu dikatakan waliun min awliyaillah, yang paling tinggi tingkat kasyaf. Sebagaimana pernah disinggung dalam buku Fadailul A'mal Jamaat At-Tabligh, di dalam bab keutamaan 70 ribu kali la ilaha illallah, dikisahkan oleh penulisnya, aku mendengar ada seorang pemuda yang sudah sampai tingkat kasyaf. Maka aku pun penasaran, aku temui orang tersebut. Ternyata aku dapati dia sedang menangis. Aku tanya pemuda itu, mengapa engkau menangis wahai anak muda? Dia menjawab, ibuku di neraka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku sedih menangis. Aku pun sedih, ikut sedih, aku pulang ke rumahnya dan aku dengan sembunyi-sembunyi tanpa dia tahu, aku kirim 70 ribu kali la ilaha illallah ke ibunya anak muda tadi. Besoknya aku temui kembali anak muda. Dia tersenyum bahagia. Aku heran, sekarang kau berubah. Wahai anak muda, mengapa kau sekarang tersenyum? Alhamdulillah, ibuku diselamatkan dari azab neraka. Kata si perawi tadi, aku dengan kejadian ini mendapatkan dua faedah penting. Faedah pertama, keutamaan 70 ribu kali la ilaha illallah. Dan faedah kedua, terbukti anak muda tadi benar-benar kasyaf. Karena aku kirimkan dengan sembunyi-sembunyi, kok dia tahu? Ibunya selamat. Berarti benar-benar kasyaf, benar-benar tahu yang gaib. Astagfirullah. Lihatlah ikhwan ibn a'azakumullah. Haula sufiyah, tarekat-tarekat mereka menganggap kalau orang soleh itu sudah mencapai tingkat kasyaf, bisa tahu yang gaib. Siapa yang bisa melihat hal-hal gaib? Siapa yang bisa mengetahui kejadian yang gaib? Barakallahu fikum, gaib itu adalah apa yang akan terdatang nanti, apa yang akan terjadi nanti, apa yang akan datang besok, itu yang gaib. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun apa yang ada di balik tembok ini, itu bukan gaib. Apa yang terjadi sekarang ini di Jakarta atau di Cianjur, oh gempa, itu bukan gaib. Mengapa? Mudah sekali diketahui, cukup dengan angkat telepon. Gimana di Cirebon ada apa? Bagaimana Cianjur ada apa? Selesai. Cuma karena mereka, para dukun-dukun tadi, menggunakan bantuan jin, maka mereka bukan dengan telepon tapi dengan jinnya. Jinnya membisikkan, kejadian di sana begini, kejadian di sana begitu. Saya tahu di rumahmu terjadi begini, silakan cek telepon. Benar, dukun ini tahu yang gaib. Itu bukan gaib. Sudah terjadi, sudah dilihat oleh manusia di sana, sudah dilihat oleh jin di sana, tinggal tanya, selesai. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan itu gaya dukun di mana-mana. Kamu baru datang, permisi mau masuk, dia sudah berkata, kamu Fulan bin Fulan. Oh, iya betul. Kamu datang ke sini mau begini kan? Barangmu hilang kan? Loh, betul semua. Ya, iya, dia ngobrol sama korinmu. Kamu ada korinnya, ada jin, dan dia juga memiliki jin, dan kemudian jin itu disuruh untuk bertanya pada korinmu, mudah, itu tidak aneh sama sekali. Baru kemudian dia berkata dengan komat kamit, meniup dupa, engkau nanti akan, nah ini sok tahu yang gaib, menebak-nebak, engkau akan begini. Itu yang seringkali tidak benar. Mengapa? Karena kalaupun dia mendapatkan berita yang benar dari langit, melalui jin-jin yang mencuri berita di langit, mereka akan tambahkan dengan 100 kedustaan. Yang kedustaan ini selalu berkata, beralasan dengan yang benar. Bukankah dulu aku pernah bilang begini dan benar? Bukankah aku pernah bilang begini dan benar? Berarti yang ini tidak benar, ini bukan yang salah, bukan beritanya. Jangan-jangan syaratnya kurang. Kamu suruh kembang 7 warna, cuma 6 warna. Suruh ayam cemani, masih ada putihnya sedikit. Engkau disuruh begini, kurang begitu. Ila akhirih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka harus dibedakan antara wali dengan dukun. Waliullah adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah pada yang lainnya. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan rasa takut dan rasa sedih nantinya yaumul qiyamah. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa, itu waliullah, apakah punya karamah ataupun tidak punya karamah. Apakah ada keanehan padanya ataupun tidak ada keanehan padanya? Dia waliullah. Serendah-rendah ahli sunnah, kata Imam Ahmad rahimahullah, adalah waliun min awliya'illah. Setinggi-tingginya ahlul bid'ah, waliun min awliya'is syaitan. Walaupun kelihatan paling bertakwa, kelihatan paling beribadah, paling santri, paling banyak puasanya, banyak tahajudnya, banyak dikirnya, kalau dia ahlul bid'ah wa dalalah, maka dia waliun min awliya'i syaitan. Ikhwan ibn a'azakullah, di masyarakat kita, di Indonesia khususnya, sudah rata-rata mengira, Kalau seorang wali harus punya karomah. Harus punya karomah. Kalau enggak punya keanehan-keanehan sebagai karomah, maka belum jadi wali. Akhirnya beberapa pondok-pondok pesantren mengajarkan bagaimana supaya dapat karomah. Ternyata bukan diajarkan untuk bertakwa pada Allah, tapi diajarkan bagaimana bisa mendapatkan keanehan tersebut. Kamu harus duduk di kuburan ini sampai besok pagi. Saya kasih bekal pedang, yang menceritakan orang yang melakukannya kepada saya langsung. Alhamdulillah sudah dapat hidayah. Saya disuruh untuk duduk di situ, pegang pedang. Tiba-tiba muncul kayak sosok perempuan begini dan begitu, saya tebas, hilang. Muncul ular, saya tebas, hilang. Pagi-pagi gurunya datang, bagus, kamu lulus, katanya. Kemudian dikasih jimat. Ikhwan ibn azakullah, apakah ini pondok pesantren mengajarkan tauhid atau mengajarkan sihir? Apakah dia mengajarkan seseorang untuk menjadi wali atau mengajarkan seseorang untuk menjadi dukun? Yang kedua, kalau mengajarkan agar manusia menjadi awliya illah, hendaklah diajarkan amanu wattaqau, hendaklah dia beriman dan bertakwa dan diajarkan keimanan dan ketakwaan, bagaimana bertauhid dengan tidak dirusak dengan syirikan-kesyirikan, bagaimana mengikuti sunnah dengan tidak tercampur kebid'ahan-kebid'ahan. Akhwani fiddin a'azakallahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan yadhunnuna dhalikal mukhbir lahum 'anil jin waliyan lillah, mereka mengira bahwa yang mengkhabarkan berita-berita gaib dari jin tadi adalah wali dari wali-wali Allah. Wa huwa min awliya'i syaitan, padahal dia dari wali-wali syaitan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ, ketika dikumpulkan mereka seluruhnya, manusianya dan jinnya, dikumpulkan di padang mahsyar. Allah katakan pada mereka, يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ minal ins, wahai golongan jin, kalian sudah banyak menyeret jenis manusia, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Kemudian berkata manusianya, qala awliya'uhum minal insi, berkata wali-walinya dari kalangan manusia, rabbana, wahai rabb kami, istamta'a ba'duna bi ba'din, kami saling memberikan manfaat, kami saling memberikan manfaat. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا, kemudian sampailah kepada kami ajal-ajal kami yang engkau telah tentukan atas kami. Alasan. Apa alasannya? اِسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ, kami membantu jin, jin yang membantu kami. Kami membantu jin memberikan makanan, minuman. Jinnya tadi memberikan pada kami berita. Ternyata alasan itu tidak diterima. Dijawab, annaru mathwakum, neraka tempat kalian, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Mengapa alasan itu tidak diterima? Karena tidak diperintahkan, tidak disuruh, tidak dibolehkan manusia minta bantuan pada jin. Biarkan jin di alam mereka, biarkan manusia di alam manusia. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah, ada sekelompok dari kalangan manusia minta perlindungan, minta bantuan kepada sekelompok dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Ternyata menambah jin-jin tadi tambah sombong, dan menambah manusia tambah dosa. Makna zaduhum rahaqa, dua-duanya benar. Menambah dosa dan menambah sombong. Jin-jin tadi bertambah sombong. Manusia merasa hebat, bisa tahu apa yang ada di balik tembok tanpa manusia lain tahu. Wah, hebat. Dia bikin pertunjukan, bikin ini, bikin itu, segala macam. Jinnya, saya minta ini, diberi. Saya minta itu, diberi. Mereka tambah sombong, minta sesuatu yang tidak mungkin diberikan kecuali dengan dosa, kecuali dengan melakukan pelanggaran syariat besar, bukan kecil. Di antaranya pembunuhan. Saya ingin bayi masih merah. Terpaksa nyari, karena takut sama jin tadi. Nanti takut kesambet, takut kesurupan, takut. Akhirnya terpaksa mereka cari. Apa hukumnya membunuh bayi manusia? Belum lagi kemudian disuruh untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dosanya dan kufurnya. Semakin sombong jin tadi, semakin sombong, semakin merasa dirinya seperti Tuhan. Sembahlah saya, ikutilah syariat saya. Saya punya syariat, syarat, diberikan syarat-syarat seperti syariat. Ada puasanya, ada sholatnya. Cuma puasanya puasa mati geni, puasa mutih, puasa yang aneh-aneh. Terus bagaimana sholatnya? Kamu harus berdiam diri dengan memusatkan wajah ke matahari, melawan seperti itu sekian detik, sekian menit. Harus begini, harus begitu. Setiap pagi, setiap sore harus memberikan sesajen. Itu syariat siapa? Syariat jin-jin tadi. Artinya dukun-dukun tadi bukan memiliki jin, tetapi dukun-dukun tadi dimiliki oleh jin. Sombong, saya akan kerahkan jin-jin, pasukan jin untuk menyerang kalian. Saya punya banyak jin. Bukan kamu punya banyak jin, wahai dukun, wahai kuhan, wahai tukang sihir. Kamu dikuasai oleh jin, kamu diatur oleh jin, kamu benar-benar diikat dengan syariat jinniyah, dengan syariatnya jin. Na'udzubillah min dzalik. Ketika dijawab oleh manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, kami saling membantu, kami saling memberi, maka kata Allah, an-nar mathwakum, neraka tempat kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Berkata musannif rahimahullahu taala, wa rawa Muslimun fi sahihih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari beberapa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu taala anhunna. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. Siapa yang mendatangi Arraf kemudian bertanya kepadanya kemudian membenarkannya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Hadis rawahu Muslim fi sahihi. Qauluhu, ucapannya dari beberapa istri-istri Nabi adalah dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, disebutkan oleh Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, li'annahu dzakara hadzal hadis fil atrafi fi musnadiha. Beliau menyebutkan hadis ini di dalam atraf, di dalam musnad Hafsah. Berarti dari Hafsah. Adapun ucapannya dalam hadis, man ata arrafan, sayati bayanul arraf, insyaallah akan dijelaskan nanti makna arraf. Arraf itu nama lain dari kahin. Kahin itu dukun. Arraf itu dari kata ma'rifah, orang yang tahu, orang yang memiliki pengetahuan, atau biasa dikenal dalam bahasa Indonesia, orang yang memiliki ilmu. Begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi ilmu dalam tanda petik, orang yang serba tahu. Barangmu hilang di mana? Tanya dia, dia tahu. Anakmu diculik oleh siapa? Tanya dia, dia tahu. Tanya nanti besok akan terjadi apa? Tanya dia, dia tahu. Orang yang serba tahu itu arraf. Tidak ada yang serba tahu dan maha tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa zahiril hadis, dan tampak dari hadis ini adanya ancaman al-wa'id murattab ala maji'ihi wa su'alih. Ancaman ini terkena pada orang yang mendatangi dukun dan membenarkan dukun. Sawaun saddaqahu aw syakka fi khabarih. Sama saja apakah dia membenarkan atau ragu. Kalau dia mendatangi tukang sihir, mendatangi dukun, bertanya, sudah tidak diterima salatnya selama 40 hari. Fa inna fi ba'dhi riwayatish sahih, karena disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu. Siapa yang datang kepada dukun dan bertanya, maka tidak diterima. Jadi datang dan bertanya, sudah cukup, tidak diterima salatnya selama 40 malam. Qauluhu lam tuqbal lahu salah, ucapannya tidak diterima, idza kanat hadhihi halus sa'il. Perhatikan kata beliau, itu keadaan yang nanya, enggak diterima salatnya. Bagaimana yang ditanyanya? Kalau yang datang bertanya saja dikatakan tidak diterima salatnya 40 hari, 40 malam, bagaimana dukunnya? Yang itu profesinya. Tentunya lebih-lebih lagi. Berkata An-Nawawi rahimahullah, ma'nahu annahu la thawaba lahu fiha. Maknanya adalah bahwa dia walaupun salat tidak ada pahalanya. Wa in kanat mujzi'atan bisuqutil fardhi anhu, walaupun salatnya dianggap sebagai penunaian dan dia sudah menunaikan kewajiban, tetapi tetap tidak ada nilai apapun. Wala budda min hadza ta'wili fi hadzal hadis. Dan mesti harus ditafsirkan seperti ini, kata An-Nawawi rahimahullah. Fa innal ulama muttafiquna ala annahu la yalzam man atal 'arraf i'adata salat 40 lailah. Karena para ulama sepakat, tidaklah orang yang mendatangi dukun harus mengulangi 40 hari salatnya. 40 hari kali 5 salat, tidak. Tidak disuruh mengulangi. Artinya apa? Artinya ketika dalam 40 hari tadi dia sholat, dianggap sholatnya. Tapi tidak mendapatkan pahala. Sebab tidak ada satu ulama pun yang berkata bahwa itu tidak diterima dan tidak dianggap. Sehingga setelah 40 hari dia harus mengulanginya 40 kali 5 sholat. Tidak demikian. Intaha selesai ucapan An-Nawawi rahimahullah dalam syarahnya. Wa fil hadithi an-nahyu an ityan al-kahin. Tentunya hadis ini sangat jelas melarang kita, melarang kaum muslimin untuk mendatangi dukun-dukun. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi rahimahullah, yajib ala man qudira ala dhalika min muhtasibin wa ghairihi an yuqima man yata'ata shay'an min dhalika min al-aswaqi wa yunkir alaihim ashaddan nakir. Kata al-Qurtubi, wajib bagi siapa yang mampu dan berkompeten, penguasa misalnya, pemimpin misalnya, atau orang-orang yang ditokohkan di masyarakat, wajib dia menghalangi, menegur, mengingkari semua praktek-praktek perdukunan di pasar-pasar atau dimanapun. Fil aswaq. Di pasar-pasar malam, bahkan biasanya pasar-pasar mulud, merayakan maulid nabi, muncul pasar-pasar jejadian, ada yang membuka tempat untuk perdukunan. Ada yang dengan kartu, ada yang dengan bola, bola kaca, ada yang dengan burung gelatik atau burung lainnya, burung gagak, suruh ngambil kartu. Oh, kamu jodohnya begini, kamu jodohnya begitu. Maka mereka-mereka yang melihat kemunkaran ini wajib mengingkarinya dengan kemampuannya, dengan kebisaannya, dengan kedudukannya. Man qudira, siapa yang mampu dia berharap untuk mendapatkan pahala, maka ingkarilah, laranglah praktek-praktek seperti itu. Ala man yaji'u ilaihim, dilarang pula orang mendatanginya. Wala yaghtar bisidqihim fi ba'dil umur, dan jangan tertipu dengan kebenarannya sekali waktu. Jangan tertipu dengan kebetulan benar sekali waktu. Tapi kemarin datang ke sini langsung dijawab di sana. Datangi daerah ini, masuki gang ini, ada rumah nomor sekian, masuk, kamu akan dapati. Sampai ke sana benar ada. Jangan tertipu. Walaupun kadang benar, jangan tertipu. Karena sesungguhnya apa yang mereka curi dari langit itu benar, tapi mereka tambah dengan 100 kedustaan. Apakah kalau ternyata benar kemudian boleh praktek perdukunan? Dilarang dalam Quran, dilarang dalam sunnah. Bahkan tidak diterima sholatnya bagi yang datang, apalagi yang praktek sihirnya, yang praktek perdukunannya. La yaghtarra bisidqihim fi ba'dil umur. Jangan percaya dengan ketepatannya sekali waktu dalam beberapa perkara. Wala bikasrati man yaji ilaihim. Jangan tertipu pula dengan banyaknya orang yang datang. Ini sering jadikan alasan. Tapi dukun di Semarang itu yang datang dari mana-mana, Ustaz. Dari Jawa, dari luar Jawa, bahkan dari luar negeri ada yang datang ke situ. Ramai. Dan mereka semua mendapatkan apa yang mereka inginkan. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Bagaimanapun juga, tetap itu praktik perdukunan syirik yang haram. Dan siapa yang mendatanginya tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Na'udzubillah. Qala wala bikathrati man yaji ilaihi mimman yantasib ilal ilim. Jangan pula tertipu dengan datangnya orang-orang yang kayaknya punya ilmu, tapi kiai-kiai datang kepadanya. Orang-orang berilmu juga datang. Ustaz-ustaz juga datang. Jangan tertipu. Fa innahum ghairu rasikhin. Karena orang-orang tadi yang dianggap berilmu tidak rasikh ilmunya. Tidak kokoh ilmunya. Ghairu rasikhina fil ilmi. Bal minal juhal. Bahkan mereka itu termasuk orang-orang bodoh yang dikasih gelar alim. Orang-orang bodoh yang dikasih gelar kiai atau dikasih gelar ustaz dan lainnya. Mengapa? Buktinya dia tidak mengerti tentang syiriknya perdukunan. Padahal hadisnya bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Sekian banyak hadis. Dan ayatnya juga sangat jelas. Melarang untuk beristianah dengan jin. Wa nahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Itu sangat jelas. Dilarang untuk meminta bantuan jin, meminta perlindungan pada jin. Juga ayat yang tadi kita baca dalam surat Al-An'am ayat 128. Alasannya Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, kami saling memberi, kami saling memberikan manfaat, kami saling memberikan keuntungan antara kami dengan jin. An-nar maswaakum, kata Allah. Neraka tempat kalian, tidak boleh. Biarkan jin di alam mereka dan biarkan manusia di alam manusia. Jangan kalian kemudian sok ingin memberikan sesuatu pada mereka dan mereka ingin memberikan sesuatu padamu, akhirnya terjadilah rahaqa. Apa rahaqa? Kesombongan, kezaliman dan dosa di dalamnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata lagi musannif di dalam matannya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Siapa yang mendatangi dukun-dukun kemudian membenarkannya, membenarkan apa yang diucapkannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti kita sudah mendapatkan dua hadis. Hadis pertama, siapa yang mendatangi dukun dan nanya sama dukun, tidak diterima salatnya 40 hari. Hadis kedua, kalau sudah nanya kemudian percaya. Lebih ngeri lagi. Faqad kafara, dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam riwayat Abi Daud, aw atamra'atan imra'atahu haidan, masih ada kelanjutannya dalam riwayat Abu Daud, dan siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, maksudnya menjimai istrinya dalam keadaan haid, au atamra'atahu fi duburiha, atau menjimai istrinya dari duburnya, faqad bari'a bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berarti dia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah na'udzubillah, penukil hadal hadis, naqilu hadal hadis di dalam sunan, hadafa minhu hadhil jumlah, beliau meringkas dan membuang dua kalimat belakang karena enggak berkaitan dengan pembahasan. Tetapi sungguhnya hadisnya menyebutkan tiga. Siapa yang mendatangi dukun dan percaya, siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, dan siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan dari dubur, maka dia berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qatasara ala ma yunasibu tarjamah, tapi beliau ringkas hanya yang berkait dengan pembahasan saja, yaitu potongan pertamanya. Siapa yang mendatangi dukun-dukun dan kemudian percaya, maka dia telah kufur, mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata lagi musannif rahimahullah, walil arba'ati wal hakim, dan juga ahli sunan yang empat dan juga Imam Hakim meriwayatkan hadis ini. Dan Imam Hakim berkata, sahihun ala syartihima, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Faman ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul, berarti siapa yang mendatangi tukang ramal, siapa yang mendatangi dukun-dukun, siapa yang mendatangi orang pintar dalam tanda petik, fasaddaqahu, kemudian percaya dengan apa yang diucapkannya, faqad kafara, maka dia telah kufur dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam syarahnya dikatakan, hakadha bayyadal musannif lismir rawi, demikianlah al-musannif tidak menyebutkan nama rawinya dan disebutkan riwayatnya, rawinya adalah Imam Ahmad Al-Baihaqi wal Hakim dari Abu Hurairah secara marfu'. Qauluhu man ata kahinan, siapa yang mendatangi kahin. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka para ulama, la ta'aruda baina hadza wa hadis man ata 'arrafan, enggak ada pertentangan antara hadis ini dengan al-hadis yang sebelumnya. Man ata 'arrafan, di sini man ata kahinan. Ada dua perbedaan. Perbedaan pertama, di sini arraf, di sini kahin. Tapi terjawab karena definisinya sama. Arraf orang pintar, maknanya dukun. Kahin dukun, sehingga tidak bertentangan pada yang pertama, istilah kahin dengan arraf. Perbedaan kedua, di sini dikatakan tidak diterima 40 hari. Di sini kufur kepada apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ini? Apakah bertentangan dua hadis ini? Tidak bertentangan. Karena di lafadz-lafadz yang pertama, ternyata banyak lafadznya yang lebih sahih. Siapa yang datang kepada dukun dan bertanya? Cuma bertanya. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Sedangkan yang kedua, siapa yang datang bertanya dan membenarkannya? Ada kalimat fasaddaqahu. Maka ancamannya lebih besar. Yaitu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salat maghrib biidznillah ta'ala. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.